Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo masih melihat adanya nilai positif dari proses demokratisasi pasca reformasi, meski memang harus dilakukan perbaikan di sana-sini. Di sisi lain, tokoh-tokoh nasional beberapa waktu lalu mensinyalir, semangat demokrasi yang dibarengi dengan masuknya model liberalisasi ekonomi, telah berdampak pada makin lebarnya jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin di negeri ini. Untuk membahas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, demokrasi dan liberalisasi memang membuat ekonomi di wilayah perkotaan Indonesia berkembang sangat pesat. Tapi, kenapa kondisi itu tidak terjadi di pelosok pedesaan? Enggak sepenuhnya juga ya, karena mau lihat kalau infrastruktur ya, kita ke Jogja lah. Jogja itu kalau dari statistik makronya per provinsi enggak impresif gitu. Tetapi kalau kita sampai ke ujung Gunung Kidul, sampai ke Bantul, semua kan bisa dijangkau dan jalan aspal bagus-bagus gitu lah. Itu sampai ke pelosok kalau di DIY. Nah yang lain kan tidak gitu. Di Palembang itu misalnya di Sumatera Selatan itu kan, Alex di sini bilang infrastruktur jalan lancar. Jalan-jalanlah ke Sumatera Selatan supaya tahu. Tapi Pak Her, bukankah apa yang Bapak gambarkan adalah perkembangan ekonomi wilayah dan bukan ekonomi per individu di pedesaan? Ya kalau sekarang ya sebetulnya enggak lah orang mati kelaparan itu. Ya, kalau ada misalnya natural disaster ya, ada apa bencana alam segala macam, kelaparan secara saya yakin kalau sekarang cukup ada solidaritas untuk bantuan makanan segala macam dari tempat-tempat lain gitu, enggak seperti dulu. Sesengsara-sengsaranya sekarang itu enggak ada orang mati kelaparan dan tidak ada antri beras, antri sembako. Tetapi kalau kita bicara mengenai kesejahteraannya, apapun ukurannya, misalnya dari ketersediaan pangan, kemudahan memperoleh pangan dan sebagainya, itu bagus, jauh lebih bagus. Yang jadi problem adalah ini soal ketahanan pangannya, soal kalau kita bicara kesejahteraan, orang sudah nggak mungkin kelaparan. Yang dimakan itu impor itu yang jadi masalah gitu loh. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.